harus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Lalu biar hujan mengingat jejakmu.